tak sengaja kita bertemu. Hari-hariku sejalan denganmu. Kau selalu ada saat ku butuh kamu. Kau pergi, ku sendiri. Tak tahu apa yang harus ku lakukan tanpamu. Tapi ku tahu hatimu untukku. Ku percaya itu. Ku di sini merindukanmu, sangat rindu. Apakah engkau juga begitu, oh sayangku? Bukan berarti ku di sini meragukanmu, oh sayangku. Jangan kau lupa.